Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang terakhir, kita sudah masuk keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah terkait dengan awal dari seorang memasuki kehidupan yaumul akhir, yakni apa yang dialaminya di barzakh, berupa pertanyaan dari dua malaikat yang telah datang dalam riwayat At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, penyebutan nama dua malaikat tadi, yakni Munkar dan Nakir. Kemudian yang datang setelahnya, ya, bergantung dari bisa atau tidaknya seorang menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, dari nikmat maupun azab kubur. Terkait dengan apa yang diistilahkan fitnatul qabr, yakni su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat kepada si mayit, telah datang dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-27. Atau di ayat yang ke-7 dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala mengukuhkan orang-orang yang beriman بالقول الثابت, dengan ucapan yang kokoh, ini kalimat tauhid la ilaha illallah, fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat, wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim, yakni mereka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha melakukan apa saja yang dia kehendaki. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada tafsir dari ayat ini, ketika menyebutkan apa itu as-sabat fil hayati dunya, beliau menyatakan fayusabbituhumullahu fil hayati dunya عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. يعني maksud kekokohan di kehidupan dunia, kata beliau, yakni Allah subhanahu wa ta'ala memberikan as-sabat, kekokohan di kehidupan dunia ini, ketika datangnya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, di mana syubhat terjadi karena kurangnya ilmu, sehingga seorang tidak bisa untuk mengetahui apakah ini al-haq ataupun al-batil. Sebagaimana diketahui bahwa jika kebatilan itu murni datangnya, tidak tercampur dengan syubhat, maka secara umum orang akan bisa mengetahuinya. Saya di sini, pentingnya kita mohon as-sabat ketika datangnya syubhat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada mereka bil hidayati ilal yakin, dengan petunjuknya untuk sampai kepada keyakinan. Ini yang Allah berikan pertolongannya di kehidupan dunia kepada orang-orang yang beriman, diberikan petunjuk hidayah ketika datang syubhat. Kemudian wa inda urudis syahawat, dan ketika datangnya tawaran syahwat, ini perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa yang jelek. Bi iradatil jazimati ala taqdimi ma yuhibbu Allah ala hawan nafsi wa muradatihi. Seorang mukmin diberikan as-sabat ketika datang godaan syahwat dengan dikaruniakan keinginan yang jazimah, yang kokoh untuk mendahulukan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan keinginan dan kehendak jiwanya. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah wa fil akhirah, adapun kekokohan dia ketika indal maut, ketika menjelang kematian, menjelang meninggalkan kehidupan dunia ini, bithabati ala dinil islami wal khatimatil hasanah, dengan diberikan kekokohan di atas agama Islam ini dan akhir dari kehidupan yang baik dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Kemudian wa fil qabr, masuk dalam cakupan makna as-sabat fil akhirah, kata beliau wa fil qabr, dan ketika di alam kubur, alam barzakh, inda su'alil malakaini lil jawabis sahihi, ketika di kubur, ketika di alam barzakh, diberikan kekokohan di saat ditanya oleh dua malaikat sehingga hamba yang beriman tadi bisa memberikan jawaban yang benar. Kemudian adapun dari al-hadis yang menunjukkan tentang adanya fitnatul qabr adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tuftanuna fi kuburikum mithla aw qariba min fitnatid dajjal. Sesungguhnya kalian akan diuji di kubur-kubur kalian semisal atau mendekati kedahsyatan fitnah dajjal. Jadi gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dahsyatnya fitnatul qabr, yakni pertanyaan dari dua malaikat kepada si mayit, semisal atau mendekati kedahsyatan fitnah dajjal, di mana betul-betul tidak ada yang selamat kecuali mereka yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta ahadukum, di mana didatangkan salah seorang dari kalian, fayuqalu lahu, dan ditanyakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa ilmumu, pengetahuanmu tentang lelaki ini. Fa amal mu'minu awil mungkinu, adapun seorang yang beriman atau seorang yang yakin, fayakul, maka dia akan menjawab dengan tegas, huwa Muhammadun Rasulullah, dia adalah Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda, di mana dia telah datang kepada kami membawa al-bayyinat, keterangan-keterangan dan petunjuk. Fa'ajabna wa amanna wattaba'na. Maka kami pun menyambut seruannya. Kami pun beriman kepadanya dan kami pun mengikutinya. Ini jawaban orang yang beriman. Fayuqalulah, maka dikatakan kepada hamba tadi, nam salihan faqad alimna in kunta la mu'minan. Tidurlah dengan tidur yang baik, sungguh kami telah tahu bahwa engkau adalah seorang hamba yang beriman. Kemudian wa ammal munafiq awil murtabu. Adapun seorang munafik atau seorang yang ragu, tidak punya keyakinan terhadap kebenaran agama ini. Fayaqulu, ketika ditanya, maka jawabannya, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia, mereka mengucapkan, mengatakan sesuatu, maka aku pun mengikuti ucapan mereka. Ini jawaban dari orang yang munafik atau yang ragu, yang tidak punya keyakinan terhadap kebenaran agama ini. Ini terkait dengan fitnah al-qabr. Ini pertanyaan dari dua malaikat kepada si mayit. Kemudian fitnatul qabr ini berlaku untuk seluruh mukallaf, ya, baik dari umat ini maupun umat-umat para nabi sebelumnya, terkecuali yang datang, ya, dalil mengecualikannya. Baik, di antaranya adalah para syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, sahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syuhada illa syahid, apa perkaranya, ya, terkait dengan orang-orang yang beriman yang mereka itu akan diuji di kuburan mereka, di alam kubur mereka, kecuali seorang yang mati syahid. Kenapa orang yang mati syahid dikecualikan dari pertanyaan dua malaikat tersebut? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah dengan kilatan pedang-pedang yang ada di atas kepalanya, ya, yang mengancam jiwanya di saat pertempuran tersebut, itu sebagai ujian. Ujian untuk menunjukkan kesungguhan, kejujuran, keimanannya atau tidak. Baik, ini golongan yang pertama, asyuhada. Kemudian yang kedua, al-murabit. Ini seorang yang melakukan tugas penjagaan di perbatasan negeri-negeri muslimin, ya, dari kemungkinan adanya serangan-serangan dari musuh. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim telah bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Bahasanya, melakukan ribat sehari semalam pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dibandingkan puasa selama satu bulan, dan demikian juga qiyamul lail selama satu bulan. Wa in mata, apabila dia meninggal, jadi dalam keadaan dia melakukan riba tersebut, karena mungkin saja ya musuh menyerang secara tiba-tiba atau ya melepaskan panah dari jarak jauh, dan mungkin di masa kita ya tembakan dari jarak jauh dan mengenai dia sehingga dia meninggal dalam keadaan riba tersebut, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, maka amalan dari amalan kebaikan yang biasa dia lakukan maka akan terus mengalir pahalanya meskipun dia meninggal. Kemudian wa ujriya alaihi rizquhu, dan akan dilimpahkan rizkinya kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aminal fattan, dan dia pun akan merasakan aman dari al-fattan. Jadi yang dimaksud yakni adalah pertanyaan dari dua malaikat di alam kubur tersebut. Ini golongan yang kedua yang dikecualikan dari fitnatul qabr. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada syarah Aqidah Al-Wasithiyah adalah al-anbiya, para nabi. Mereka tidak masuk dalam ya, yang ditanyai di alam kubur. Beliau menyebutkan terkait dengan ini ya, dari tiga sisi alasan. Yang pertama, annahum yani annal anbiya afdalu minasyuhada. Mereka lebih utama dibandingkan para syuhada. Kemudian kata beliau, li'annahum yus'alu anhum, dikarenakan mereka itu justru yang dijadikan sebagai pertanyaan kepada mayit, bukan yang ditanyai. Oleh karena itu pada sebagian riwayat tentang fitnatul qabr, pertanyaannya ya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Jadi salah satu di antara pertanyaan yang ditanyakan kepada mayit adalah tentang nabi yang diutus kepadanya. Kemudian yang ketiga, kata Al-Imam Utsaimin, liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innakum tuftanuna fi kuburikum. Sesungguhnya kalian ya, kalian akan diuji di alam kubur kalian, kata beliau, wal khitabu lil ummah. Di mana khitab atau arah dari pembicaraan beliau ini kepada umat beliau. Ini ya, al-anbiya masuk di dalamnya, mimba bi aula ar-rusul. Kemudian golongan berikutnya adalah as-siddiqun. Ya, para siddiqun yakni orang-orang yang benar-benar jujur keimanan mereka. Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan sisi alasannya, li'anna martabatahum a'la min martabatis syuhada. Yang pertama, dikarenakan martabat atau tingkatan kemuliaan mereka, para siddiqun, itu lebih tinggi dibandingkan martabat syuhada. Ya, kita mengetahui ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yut'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Menunjukkan bahwa derajat manusia setelah para nabi tidak ada yang lebih mulia dibandingkan siddiqun. Kemudian sisi yang kedua, kalau sisi yang pertama derajat mereka lebih mulia dibandingkan derajat syuhada. Sisi yang kedua, li'annahum qad ulima sidqu imanihi fala hajata ila al-ikhtibar. Dikatakan mereka as-siddiqun, telah diketahui kejujuran keimanan mereka, oleh karena itu tidak ada sisi hajat untuk diberikan ujian, karena sungguhnya keadaan keimanan mereka telah diketahui. Kemudian beliau menyebutkan golongan yang lainnya pada syarah akidah wasitiyah tersebut, yakni as-sighar wal majanin, anak-anak kecil yakni meninggal sebelum balig, dan orang-orang yang gila. Kenapa mereka dikecualikan dari fitnatul qabr? Li'annahum ghairu mukallafina. Dikarenakan mereka tidak terkena beban syariat ini. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.